IG Junior Pandu 1933. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apakah menyontek ulangan saat bulan puasa akan membatalkan puasa? Puasanya sah, tidak batal. Lalu man lam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, bohong, palsu, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu-tipu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum itu tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan yang curang, tipu, bohong, dusta. Man ghashana falaisa minna, siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.